ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة نحيا بها ونموت بها ونستشهد عليها ان شاء الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركنا على محجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل واعلموا أن ديننا الحديث قد علمنا تعاليم كثيرة وفضائل عديدة حتى نلتقي ما نرغب في حياتنا دنيانا وأخرنا منها الترحم بيننا لأن الناس في فطرتهم يريدون أن يتراحم ويقبل بين الناس فاتقوا الله لعلكم تفكرون. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سنة جمعين برحمة الله سبحانه وتعالى kita berbahagia karena siang hari ini Allah mudahkan kita untuk kita duduk di tempat di mana kita bisa melaksanakan salat Jumat. Sesuatu yang sangat baik untuk kita semua. Dan ini adalah sebuah kenikmatan besar, lebih kenikmatan apapun, meskipun hari ini bisa jadi logika kita belum cukup mudah untuk menerimanya. Bahwa kenikmatan iman, kenikmatan takwa, kenikmatan Islam jauh-jauh lebih besar nilainya daripada kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Cara untuk mengukur nilai kenikmatan adalah jika tidak terjadi maka resikonya seperti apa. Dan kalau orang tidak mendapatkan kenikmatan dunia mulai dari harta, jabatan dan lain sebagainya, maka resiko tertingginya adalah mati. Dan tidak ada resiko lagi setelah mati. Tapi kalau orang tidak mendapatkan rizki iman, tidak mendapatkan rizki Islam, tidak mendapatkan karunia takwa, resikonya adalah neraka selama-lamanya. Tentu kita akan memilih mati daripada neraka. Itulah cara berpikir dan semoga semua ini menjadi amal sebagai rasul dari Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pesan utama bagi setiap hamba adalah bagaimana kita semua setiap minggunya bisa memastikan jadi hamba yang taat kepada Allah yang bertakwa. Maka sekiranya setiap kita jumatan bisa mengambil visi itu atau pesan utama itu, maka semuanya khutbah Jumat dan sholat Jumat kita dianggap sebagai berhasil karena kita bisa memastikan menjadi hamba yang taat kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Semoga kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Kami akan menyampaikan tema menjadi manusia yang diterima. Menarik sekali kalau kita mengkaji ajaran Islam, selalu ada kesesuaian antara kebutuhan dasar manusia dengan ajaran yang Allah tetapkan untuk manusia. bukan keinginan, sesuatu yang memang menjadi kebutuhan fitrahnya, maka selalu difasilitasi oleh agama. Maka apa yang memang baik untuk manusia, maka justru akan diwajibkan oleh agama atau minimal disunnahkan. Dan sesuatu yang buruk untuk manusia, maka agama akan mengharamkan atau minimal memakruhkan. Tapi sesuatu yang memang pilihan-pilihan untuk manusia, maka agama akan membolehkan atau mengubahkan. Itulah yang dikatakan oleh Imam Subuki di usul fikih. Maka kita saksikan, karena manusia itu memang baik untuk punya pasangan, lahir syariat nikah. Karena baik untuk bertemu Tuhannya, lahir syariat salat. Karena tidak baik kalau dia memang memiliki harta yang haram, karena bisa menjadi pertengkaran di antara mereka, maka lahir larangan mencuri, lahir larangan korupsi, dan lain sebagainya. Tapi sesuatu yang memang baik sana dan baik sini, maka dia dimulihkan. Maka makan nasi dengan makan gandum tidak diwajibkan. Anda boleh pilih nasi, Anda boleh pilih gandum. Maka kurma di luar konteks puasa hukumnya mubah. Oleh karena itu, orang yang tidak makan kurma di luar konteks puasa tidak fitrah. Karena kurma, nasi, gandum itu pilihan makanan pokok. Allah tahu ini. Nah, ketika manusia memang membutuhkan, bahkan mungkin sedikit naik, menginginkan dia itu dicintai, semua orang ingin itu. Makanya lahir penelitian dari Maslow, ada namanya estime, kebutuhan untuk diterima, rasa nyaman, dicintai. Kita saksikan, agama mewajibkan kita untuk mencintai, untuk menyayangi sesama. Maka lahir sabda Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di muka bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi. Suami ingin sekali dicintai oleh istrinya, dan istri ingin sekali dicintai oleh suaminya. Maka lahir hadis Nabi SAW, la yakrah mu'min mu'mina in kariha minna khawfan radiya minna khawfan nafar. Janganlah seorang suami itu membenci istrinya karena satu perilaku. Maka kalau dia mendapatkan perilaku yang dia benci, dia harus menemukan perilaku yang dia cintai. Dia harus terus memberikan cinta pada pasangannya agar dia bisa mendapatkan cinta dari pasangannya. Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah kepada wanita untuk juga mencintai suaminya, bermuasyarah ma'ruf pada suaminya, dan taat pada suaminya. Karena yang demikian itu melahirkan penerimaan dari suaminya. Istri yang mencintai suaminya mendapatkan cinta dari suaminya. Istri yang bermuasyarah bil ma'ruf dengan suaminya, maka suaminya berikan muasyarah bil ma'ruf pada istrinya. Demikianlah dinten yang Allah tetapkan untuk syariat, untuk umat manusia. Kabar buruknya, manusia hanya memintingkan dia ingin dicintai, tanpa peduli apa yang harus diperbuat untuk jadi manusia yang dicintai. Suami ingin dicintai oleh istrinya, tapi tidak pernah peduli apa yang dilakukan untuk istrinya. Istri tidak pernah peduli apakah dia melakukan apa. Yang dia pentingkan adalah dia harus menjadi orang yang sangat dicintai oleh suaminya. Demikian anak-anak ingin dicintai, diterima, didukung, disayangi oleh ayahnya, terkadang tidak peduli apa yang telah diperbuat untuk ayah dan ibunya. Demikian juga sebaliknya, karyawan ingin diterima, ingin dicintai oleh pimpinannya, diterima oleh kanan kirinya, menginginkan itu, karena ini kebutuhan dasar. Makanya mereka menetapkan menjadi satu kebutuhan dasar, dan itu menjadi motivasi yang cukup baik. Tapi tidak peduli apa-apa yang dilakukan untuk pimpinannya, untuk perusahaannya, untuk kawan-kawannya. Islam mengajarkan luar biasa. Islam mengajarkan apa yang kau berbuat sebelum mengajarkan apa yang kau dapat. Maka tetapkan Rasulullah SAW menetapkan di surat Al-Mulk, konsen orang itu apa yang diperbuat, bukan apa yang didapat. Allah di khalaq al-maut wal-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dia menguji manusia untuk melihat mana yang paling baik perbuatannya. Di sini diletakkan mana yang paling baik haknya, mana yang paling banyak haknya, mana yang paling banyak pendapatannya, tapi mana yang paling baik perbuatannya. Fokusnya apa yang kita perbuat. Kabar baiknya, di dunia ini telah Allah tetapkan namanya hukum timbal balik, bukan hukum karma. Hukum pembalasan adanya di surga, di akhirat kelak. Tapi di dunia ini Allah tetapkan hukum namanya hukum timbal balik. Seperti kata Rasulullah, kami tadi mengutukan, sebagaimana kau berperilaku kau dapat perlakuan. Maknanya, kalau menginginkan kita menjadi manusia yang diterima, dicintai, disayangi, maka fokus utama kita adalah bagaimana kita mencintai, menyayangi, berbuat kepada orang yang ada di sekitar kita. Kita tentu sedih kalau kita ditolak oleh kanan kiri, dibenci kanan kiri, dibenci pasangan, dibenci anak-anak, dibenci pimpinan, dibenci bawahan. Manusia tidak pernah bahagia ketika dia dibenci, karena dia punya kebutuhan untuk diterima. Tapi fokus utamanya bukan apakah saya sudah diterima atau belum diterima, bukan itu fokusnya. Fokusnya apa yang telah aku perbuat untuk sesama agar aku dicintai, agar kami diterima. Ketika orang dicintai, ketika orang diterima, maka sungguhnya dia telah mendapatkan kebutuhan cukup banyak dan dia telah memfasilitasi. Maka fokus utamanya adalah bagaimana kita menyayangi dan mencintai kepada semua. Mindset ini, Bapak dan Tuhan, seharusnya bagi adalah ini yang harus ditanamkan untuk kita hari ini. Pada saat semua kita punya kebutuhan dasar untuk dicintai, kebutuhan dasar untuk diterima, saat yang sama terkadang kita lupa bahwa kita lupa untuk berbuat kepada orang supaya dia memberikan cinta dan pasangkan kasih sayangnya kepada kita. Di rumah tangga, faktanya pasangan lebih banyak menuntut haknya daripada dia fokus kepada kewajibannya. Lahirlah tuntutan yang cukup tinggi di pengadilan. Saya kata salah salah satu contoh keluarga yang sangat tinggi tuntutan cerainya, karena fokus utamanya adalah haknya pasangan. Di jalan raya, setiap kita ingin dihormati oleh orang yang di samping kita, setiap kita diperlakukan baik oleh kanan kiri kita, berjalan kaki ingin diperlakukan baik oleh pengendara mobil, pengendara mobil ingin diperlakukan baik oleh pengendara motor, pengendara motor ingin diperlakukan baik oleh polisi, polisi diperlakukan baik oleh siapapun. Persoalannya, siapa yang mau diperlakukan baik kepada orang lain? Jadi fokus utamanya adalah bukan bagaimana orang memperlakukan kita, tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain. Nah, kalau kita sudah fokus ke situ, maka kita insya Allah menjadi manusia yang diterima. Ada sebuah hadis yang perlu dicermati bagi insan-insan yang suka dan rajin menjadi hamba-hamba yang saleh. Bada Islamu ghariban wa sayyidu ghariban kama bada. Islam itu asing dan akan kembali asing sebagaimana semua. Sekian banyak orang menganggap bahwa untuk menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, harus menjadi orang yang terasing, menjadi orang yang ditolak, menjadi orang yang dibenci. Kita mengatakan di mimbar ini tidak harus, karena ada situ bicara fakta. Faktanya Islam akan nasib dan akan terasing. Orang tidak mengenal Islam dan tidak mengenal Muslim yang baik. Tapi agama ini menyeru kita untuk menjadi hamba yang baik, yang diterima oleh kanan kirinya. Perintahnya menjadi orang yang diterima. Bahwa fakta yang orang tidak menerima itu berlain. Perintahnya kita harus saling menyayangi. Bahwa fakta yang orang-orang yang tidak soleh itu tidak menyayangi orang yang soleh itu berlain. Jadi menjadi orang yang benar tidak harus menjadi orang yang dibenci. Menjadi orang yang baik tidak menjadi orang yang dibenci. Jadi di sini pertanyaan adalah di mana kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang saleh dan diterima oleh kanan kiri. Kenapa kita tekankan dan diterima? Karena abad 21 itu abad damai, bukan abad perang. Tidak sama dengan abad 20, abad 19, karena ada penjajahan. Sekarang itu abad damai. Situasinya orang saling menerima. Manajemen sudah ke arah spiritual. Terjadi penimbangan antara kebutuhan kantor sama kebutuhan pribadi. Sudah sekarang dibutuhkan, diakselerasikan, diseimbangkan. Orang ingin damai, orang ingin tenang. Jadi kalau kemudian orang tidak diterima, maka ada salah satu yang buruk yang kita ingin hindari, bahwa mereka tidak menangkap kebaikan Islam. Ketika orang-orang soleh itu tidak diterima, tidak dicintai, maka orang-orang yang tidak soleh, orang-orang kafir itu tidak menangkap kebaikan Islam. Karena dia lihat semua orang Islam ditolak, semua orang Islam dibenci. Dan kabar buruknya, desain global mendorong orang Islam jadi orang yang ditolak. Camkan baik-baik, itu terorisme membuat orang benci kepada orang Islam. Itu non toleran, tidak toleran terhadap orang lain. Padahal itu yang dimainkan agar orang Islam itu tidak diterima. Sehingga publik merasa takut kepada orang Islam, karena dia orang yang ditolak, orang yang tidak sanggup mencintai dan menyayangi. Sedangkan negara-negara barat, negara-negara baju yang tidak beragama, harus mendedikasikan dirinya membangun karakter, membangun perusahaan dengan manajemen yang luar biasa baiknya. Spiritual management, spiritual leadership. Lahir sekarang konsep performance scorecard, di mana antara personal sama perusahaan mencoba diseimbangkan. Kebutuhan pribadi perusahaan, pribadi karyawan dipantau baik oleh perusahaan, didorong oleh itu, sehingga ada keseimbangan antara kantor dengan kebutuhan pribadi masing-masing karyawan. Didorong ke arah itu, terjadi harmoni di antara manusia-manusia yang ada di dunia. Kalau muslim tidak menampilkan diri menjadi manusia yang diterima, maka orang akan melihat Islam itu buruk, Islam itu jahat, Islam itu anti kedamaian, dan yang tidak Islam itu justru baik, damai, tenteram, dan diterima. Pertanyaannya, lantas di mana urgensi agama kalau sudah demikian? Kita berkata, jadilah kita menjadi muslim yang baik, yang soleh, dan diterima. Karena kita semua ingin diterima. Kita pasti sedih kalau ditolak oleh kanan kiri. Bahkan kalau kita menjadi orang benar, untuk benar ditolak, kita pun juga sedih. Karena kebenaran itu diterima oleh manusia. Setiap diri manusia adalah fitrah. Dia sebenarnya tidak pernah sanggup menolak kebenaran. Orang yang jahat itu, orang yang suka mencuri itu, suka kepada temannya yang jujur. Sama-sama pencuri, dia suka kalau punya teman pencurinya jujur. Pencuri yang tidak jujur berkata, men, lu dapat berapa? Oh, dapat 1 juta. Benar? Oke. Lu dapat berapa? Saya dapat 100 ribu. Orang yang dibohongi, meskipun sama-sama pencuri, dia tidak suka. Orang yang jahat, suka kepada kebajikan. Orang-orang yang tidak suka ibadah, dia suka sebenarnya melihat orang-orang yang ibadah. Pada dirinya, dia merasa senang dengan kebajikan. Persoalannya kenapa kebajikan tidak diterima? Karena cara mendeliveri kita terhadap orang yang mungkin kurang tepat. Kebaikan tidak dideliveri, disampaikan dengan cara yang bijak, yang baik, maka akhirnya kebaikan itu tidak diterima. Sehingga orang yang baik itu akhirnya tidak diterima. Ada dua tip agar kita menjadi manusia yang diterima. Tentu tidak mengesampingkan menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang benar. Yang pertama adalah berakhlak mulia. Siapapun orang tidak sanggup menolak orang yang akhlaknya baik. Orang tidak sanggup menolak orang kepada orang yang akhlaknya baik. Kalau terhadap musuh saja, para jenderal itu berkata, aku hormat padamu karena kau menghormatiku. Itulah pesan panglima di perang salib kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa mereka respek kepada Salahuddin Al-Ayyubi? Karena Salahuddin Al-Ayyubi memperlakukan baik kepada musuhnya, meskipun dia musuhnya di medan perang. Orang tidak sanggup menolak orang yang berbuat baik padanya. Berakhlak mulia adalah perbuatan baik yang selalu menunjuk badan, Itulah Rasulullah. Kenapa pesan utama itu inna ma yuhsilu sabina makarimul akhlaq. Sehingga untuk menyempurnakan akhlak. Mereka tahu Rasul itu baik, menghormati orang. Bahwa tidak setuju itu bab lain. Makanya tak satu pun orang kafir yang menolak Rasulullah kecuali bahwa dia iri saja. Jadi bukan karena keburukan kita, bukan karena keburukan Rasulullah. Khutbah mengatakan, seandainya aku tidak malu terhadap orang yang memutusku, aku mengatakan. Abu Jahal berkata, kalau aku tidak khawatir terhadap kekuasaanku yang jatuh padamu, aku akan itu. Kenapa ini orang baik? Orang tidak sanggup menolak orang yang berangkat mulia. Jadi kalau kemudian ada orang muslim yang benar, kok ditolak, barangkali akhlaknya yang kurang baik. Mungkin penghargaannya sama sesama yang kurang baik. Memuliakannya kepada orang yang tidak sama, mungkin kurang baik. Kisah begini, orang jilbab sama orang yang tidak jilbab. Apa yang menghalangi seorang wanita jilbab? Menghormati wanita yang tidak jilbab. Dia harus dimuliakan. Kalau yang ngaji itu hanya yang wanita jilbab, lantas yang tidak jilbab itu kapan ngajinya? Maka di pengajian saya umumkan, silakan yang tidak jilbab ngaji ke pengajian saya, kalau tidak pakai celana pendek. Kalau yang ngaji hanya orang yang baik, lantas yang belum baik kapan ngajinya? Silakan yang tukang rokok, yang tukang semua ngaji datang ke masjid, ngajilah kau, kami akan muliakan kau kepada hamba Allah yang mulia. Kalau akhlak mulia seperti itu, ada kaya sanggup menolak. Nah, kalau kita menyayangi saudara kita, meskipun dia salah, sanggupkah dia menolak kebaikan kita? Tidak tahu. Kisah nyata, seorang pencuri digebukin habis di daerah Ancol, di daerah Munas. Salah satu ustaz lewat, ditolak baik langsung, dan menghentikan tindakan keras itu. Kemudian nanti saya ganti, dibawa. Kemudian pencuri ini berkata, Pak Haji, kenapa Pak Haji tolong saya? Kata Pak Haji, karena kau manusia. Kasihan sekali kau dikebukin ke orang. Terus Pak Haji ini bertanya, kenapa kau mencuri? Dia ceritakan sebabnya, karena tidak punya duit. Kau jual di mana? Saya jual di Poncol. Sekarang saya kasih uang, kau ambil sepatunya, kau balikin ke sana. Dia akhirnya pulang, terus pencuri ini berkata, Pak Haji, semua orang menghinaku. Semua orang menghinaku mencopet. Tentanglah semua orang. Baru saya ketemu Pak Haji, orang baik. Padahal Pak Haji tahu saya ini pencuri. Dan Pak Haji memuliakan aku. Maka hari ini aku tahu. Orang tidak sanggup menolak orang yang berakhlak mulia padanya. Jadilah manusia yang diterima. Karena kita berakhlak mulia pada semua orang. Islam mengajarkan akhlak mulia bukan saja kepada orang saleh, tapi kepada orang yang tidak saleh pun kita berakhlak mulia. Bukan hanya pada orang muslim, kepada non muslim pun kita berakhlak mulia. Bukan saja kepada manusia, kepada binatang pun kita berakhlak mulia. Kita sayangi binatang, kita sayangi kucing-kucing, kita sayangi semuanya. Bahkan kepada pohonan-pohonan pun kita berakhlak mulia padanya. Kita rawat dia, tidak kita biarkan mati kekeringan. Bentuk akhlak mulia kepada sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah pemberian. Lagi-lagi, orang tidak sanggup menolak orang yang memberi padanya. Diterimalah jika duit, senyum. Masih kurang senyum, kasih duit lagi, senyum. Masih belum senyum, kasih mobil, senyum. Orang senyum kasih rumah, senyum. Orang tidak sanggup menolak orang yang membeli. Rasul mengatakan, tahadu tahabu, saling berikan hadiah, kau saling mencinta. Hadiah itu membuka hati. Kenapa? Meskipun manusia itu punya dimensi spiritual, agama, rohani, tapi manusia itu materi. Ada dimensi materi. Manusia itu punya syahwat, suka materi. Zuyin al-Nasi hukbu syahawat minan nisa wal-gaji. Semua itu materi. Pada diri manusia ada dimensi materi, ada dimensi non-materi. Maka ketika dia ketemu dimensi materi, dia suka. Dan ketika ketemu dimensi materi, ibadah, spiritual, dia juga suka. maka ketika orang dikasih tidak suka. Maka kenapa ada zakat yang dikhususkan kepada orang yang belum Islam yang mau masuk Islam? Allah berfirman, agar dia suka sama Islam. Orang suka pasti. Sampai batas tertentu itu yang Allah kasihkan. Nah, ketika kemudian materi mencintai materi ini melebihi batasnya, jadi buruk untuk manusia. Maka Rasulullah menyarankan kita untuk saling berikan hadiah. Diwajibkannya zakat, disunnahkannya sedekah untuk membuka, menerobos semua kebutuhan di antara manusia. Dan kalau orang-orang sudah menerima kita, kabar baiknya kebenaran itu tinggal masuk. Rumah penerimaan orang itu adalah memulai penerimaan dari sudut emosi, baru penerimaan dari sudut logika. Jadi kalau kita datang kepada seorang yang tidak paham dengan kita, tidak seideologi dengan kita, sepaham dengan kita, jangan pernah sekali-kali masuk sebelum mereka menerima dan mencintai kita. Karena kalau emosi sudah menutup, orang sudah tidak suka, orang sudah benci, dalil 100 juta kali tidak sanggup menerobos logikanya. Karena keputusan orang itu dimulai dari rasa tertariknya. Kita penelitian di marketing. Orang menjatuhkan pilihan sebelum logika adalah emosi. Kalau dia tertarik, bakal logika membuka. Kalau dia tidak tertarik, logika menutup. Oleh karena itu, di dalam dakwah Allah menegaskan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Dakwalah dengan hikmah. Apa hikmah? Yang sebuah tindakan yang tepat. Kalau lembut, hati lembut. Kalau pakai, kalau orang pintar, hati harus pakai ilmu. Kalau orang tidak terlalu pintar, hati harus pakai persederhanan. Tindakan tepat. Kalau harus pakai harta, ya pakai harta. Kalau pakai perang, pakai perang. Itu namanya hikmah. Yang berikutnya, bermau ilah hatan. Setelah kita mendapatkan satu komponen tindakan tepat untuk mandu, baru kita aplikasikan. Aplikasinya adalah mau ilah hatan. Apa yang dikatakan? Imam Qurtubi mengatakan, sebuah ungkapan yang bisa menyejukkan hati, melembutkan jiwa. Apa itu namanya? Penerimaan. Sebuah ungkapan yang buat orang menerima. Dan kalau sudah menerima, baru bicara logika. Jadi lukulah dia. Dua, agar kita menjadi manusia yang diterima. Yang pertama, harga mulia, penghargaan, saling menyayangi, saling mencintai, dan lain sebagainya. Empati, kejujuran, komitmen, trust, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah suka mudah. Dua ini insya Allah akan kita jalankan. Hak kita dan kebutuhan kita menjadi manusia yang diterima akan kita dapatkan. Dan situasi hidup menjadi sangat damai karena kita saling menerima, saling mencintai, saling menyayangi. Inilah yang bagian dari hilang dari kita hari-hari ini. Dan semoga dengan seperti kali ini kita muncul menjadi masyarakat yang saling menerima, saling mencintai, saling menyayangi. Dan disitulah Islam akan menjadi rahmat kasih sayang untuk umat manusia bagi alam semesta. Allah Taala berfirman: "Asli inal insan fi kusnillah alladhi ta'ala bersolih hadi wa bersabu hakku wa bersabu sabr." Qala Allah Taala: "Kulan alaikum wa'ani biyakum wa bi'adil ta'adil wa kulli hada wa astaghfiru wa li wa astaghfiru innahu wa huwa." الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين فاتر السماوات والارض اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فاتقوا الله عباد الله فكونوا محسنين متقين محاسبين الله تقوى وبشرك الله لعلكم تفلحون يقول سبحانه وتعالى يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إذا إلا رسول الله فاز فوزا عظيما وأمرنا سبحانه وتعالى بالسلام كما تقول فنقول نصلي وسلم على نبينا محمد ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وبارك على عمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين وتابعي السنة إلى يوم الدين وعلينا وعلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أهل الأقوال الله تقبل منا السلام العليم الرحيم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا wala haman illa barustah, wala daydin illa qadidah, wala qadidah mahawakunna jihad wa nabiya salam, illa ta'ya wa sallam qadidah rahmani ar-rahman rahimin, unsur al-muslimina fi kulli makan, unsur al-muslimina fi kulli makan, wa ahli dina, ahli kalimatak, ahli kalimullah, wa sallam awrata al-muslimin, wa sallam awrata al-muslimin, awrata al-muslimin, rabbana adina fi kulli hasana, wa al-afiyat hasana wa kina adhan al-nar, wa sallam wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa sallam. الحمد لله رب العالمين والحمد لله أكبر في المسلمين.